يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian usul al-fiqh syarah al-waraqat fi usul al-fiqh karya Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu taala. Pada pembahasan hari ini mudah-mudahan kita bisa membahas aqsam al-hukum asy-syar'i, ta'rif al-wajib dan juga ta'rif al-mandub mudah-mudahan. Ya. Aqsam al-hukum asy-syar'i. Mudah-mudahan ya kalau misalnya waktunya ini ya, karena memang pembahasannya memang agak rumit sedikit. Sedikit aja bro, rumitnya sedikit aja. Nah, susahnya banyak. Aqsam al-hukum asy-syar'i. Aqsam berarti jama' dari qism, bukan qasam. Ya, qism. Artinya bagian, macam-macam di sini. Aqsam al-hukum asy-syar'i. Macam-macam hukum asy-syar'i. Dikatakan di sini wal ahkamu al-muradatu fima fima dzakara atau fima dzukir. Gimana? Fima dzakara atau fima dzukira? Hukum-hukum al-muradatu fima dzukir. Al-muradah artinya al-muradah di sini. Apa arti al-murad? Yang diinginkan. Murid artinya yang menginginkan. Ya. Hukum-hukum yang dimaksud maksudnya. Ya, al-ahkam al-muradah, hukum-hukum yang dimaksud fima dzukir. Terhadap dalam fi di sini artinya tentang perihal. Perihal ma. Ma di sini al-ism al-mausul kan? Maksudnya fil ladhi dzukir, dari apa yang disebutkan. Nah, apa ini maksud apa yang disebutkan sini? Kelihatannya umum alladhi dzukir, tetapi yang maksud lo khusus itu apa? Syariat, syar'i. Ya. Al-ahkam al-muradah fima dzukir, yaitu al-ahkam asy-syar'iyyah sab'ah, udah gitu. Sebenarnya gitu. Tapi di sini karena penjelasannya al-mahalli jadi menambah masalah ini, alhamdulillah. Ya, untuk memutar otak sedikit lah, enggak apa-apa. Ya. Hukum syar'i sab'ah, udah gitu. Al-ahkam asy-syar'iyyah sab'atun. Ya. Ini kan sab'ah ini matan waraqatnya bukan? Iya. Iya, matan waraqatnya. Berarti aslinya al-ahkamu sab'atun. Udah gitu. Al-ahkam mubtada sab'atun khobar, udah selesai gitu. Nah, di sini disebutkan al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-mahdzur, al-makruh, as-sahih dan al-batil. Nah, ada 7 benar. Secara kuantitas di sini tersebut 7. Oke, kita lihat footnote-nya. Yang pertama, al-ahkamu sab'ah. Ahkam terbagi menjadi 7. Maksudnya hak hukum syar'i terbagi menjadi 7. Yang pertama, atau di sini maksudnya yang footnote pertama, zakara Imamul Haramain fil Burhan, di kitab Al Burhan fi Usul Al Fiqh. Sebenarnya kalau misalnya kita mau mendalami usul fikihnya Imam Al Juwayni, dia di Al Burhan. Al Waraqat itu cuma sebenarnya cuma buat pemula mubtadi ya. Fil Burhan, bahwasanya al-ahkam khumsah. Nah, itu yang di Al-Burhan. Dan yang di Waraqat sab'ah. Dan seperti yang kemarin kita bahas, bahwasanya Al-Waraqat dan Al-Burhan dan At-Talkhis itu seringkali atau baru kemarin sih kita bahas, bukan seringkali. Ada perbedaan. Dan perbedaan itu bukan perbedaan ta'bir. Maksudnya perbedaan ta'bir itu kan beda. Misalnya ta'bir dengan mufradat atau kosakata ini, terus dengan sinonim ini beda. Tapi ini bukan perbedaan ta'bir. Ini perbedaan taksim, perbedaan definisi yang mendasar. Ya seperti kemarin definisi apa kemarin? Fiqih. Itu perbedaannya itu asasi dan fundamental sekali kan. Yang kemarin kita bahas fiqih. Nah sekarang perbedaan antara hukum syar'i di sini disebut 7. Tapi di Al-Burhan Adnal Ahkam Khomsa disebut 5. Itu mungkin bagi orang, ah 5 sama 7 beda sedikit. Enggak juga. Tapi yang disebut di Al-Burhan dikatakan sini, walam yadhkur minha as-sahih wala al-batil. Dan dia tidak menyebutkan min dari hukum-hukum tersebut. Di sini kembali ke mana? Walam yadhkur minha, dan dia tidak menyebut dari ha di sini apa? Al-ahkam. Al-ahkam. Walam yadhkur min al-ahkam asy-syar'iyyah maksudnya as-sahih as-sahiha wala al-batila. Kama fa'ala huna, seperti sebagaimana ma apa yang beliau rahimahullah perbuat di sini di Al-Warqat. Berarti Al-Burhan beliau membagi menjadi 5 tanpa adanya sahih dan batil atau fasid bisa sama. Tapi di Al-Warqat beliau menambah 2 dengan tambahan sahih dan al-batil. Wa huwa madhhabu aktsaril usuliyyin. Wa huwa di sini, huwa di sini artinya apa? Dan dia. Dan itu, dan ya, dan itu, dan dia. Maksudnya apa? Wahwa di sini adalah maksudnya zikrul ahkam khomsah, yaitu penyebutan hukum-hukum syar'i terbagi menjadi khomsah. Itu adalah madhab mayoritas usuliyin, pakar usul fikih. Berarti madhab mayoritas pakar usul fikih membagi hukum syar'i menjadi 5. Ya. Di sini nanti ada perlu penataan. Khalid antum agak bingung antum. Lumayan bingung, enggak apa-apa. Bingung tanda antum telah berpikir. Ya, di sini banyak orang enggak punya pikiran. Makanya enggak bingung. Ya, alhamdulillah. Jadi bingunglah supaya kelihatan berpikir, ya. Atau minimal mengklaim dirinya bingung. Itu bagus. Alhamdulillah. Jadi begini, kalau begitu untuk kuliah permudahnya, takutnya antum nggak dapat faedah dari, ya, nggak ada ini, mumpung nggak direkam kamera kan apa-apa. Tapi yang lebih, atau lihat-lihat ini ya, nggak usah lah, aduh, sayang banget. Lihat kitab, lihat-lihat ini ya, lihat handout anak. Tadi ini mana, sisanya mana? Handoutnya lihat, itu penting sekali itu. Tanpa itu, masya Allah, antum nggak tahu nanti gimana. Masya Allah. Tazkiyatu handout ini bukan tazkiyatu nafas. Nah handoutnya kita lihat al-ahkam asy-syar'iyyah. Ini dulu lah kita ini, biar jangan sampai nanti salah paham. Al-ahkam asy-syar'iyyah ya, oke. Okay. Hukum-hukum syar'i terbagi menjadi berapa? 2, bukan 5, bukan 7. Itu dulu. Ya, itu dulu. Jangan kita ke warqat dulu. Hukum syar'i terbagi menjadi 2, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu berarti hukum pembebanan yang di dalamnya terbagi menjadi 5. Itu jumhur, sebenarnya 7 itu Hanafiyah. Jadi kita enggak usah mempermasalahkan Hanafiyah di sini. 5 bagi jumhur, yaitu wajib, mandub, mubah, makruh dan mahdzur, artinya haram. Oke, okay. Mahdzur itu haram. Hadzur dengan zat, bukan dengan za. Kalau za artinya takut. Tahzir artinya itu nakut-nakuti, mewaspadai, mewanti-wanti. Ya. Oke, okay. Itu hukum taklifi. Ya, antum paham Khalis? Ini siapa namanya? Khalid. Khalid kemarin Khalis yang sini, beda lagi orangnya. Khalis teman antum itu. Oh iya. Kemudian ada hukum wad'i. Hukum wad'i. Kalau hukum taklifi, taklif artinya pembebanan. Tapi kalau hukum wad'i, wad'i itu artinya seperti meletakkan, buat, membuat. Ya. Nah itu terbagi menjadi 5. sah, batil, bisa juga rusak artinya, fasid. Kemudian syarat, sabab, dan mania. Syarat, syarat. Sabab, ya sebab. Bisa juga dikatakan oleh sebagian illah namanya. Kemudian al-mani artinya pencegah, penghalang, halangan. Oke. Jadi ada ahkam taklifi, ada ahkam wadai. Sekarang lihat yang di al-waraqat ini. Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah membagi hukum syar'i menjadi 7. Nah, 7 itu yang mana? Wajib, ya kan? Mandub, ya kan? Mubah, mahdzur dan makruh terbagi di sini. Nah, kemudian menambahkan dengan sahih dan batil atau fasid. Tapi syarat dan sabab dan lain-lainnya enggak. Kalau misalnya memang beliau mau dimaksudkan hukum syar'i seluruhnya, maksudnya hukum taklifi dan wad'i masuk ke sini semua, tentu layaknya apa? Masukkan juga dong sabab, illah, dan juga mani', syarat, sabab dan juga mani'. Anda merasa panas, pantesan untuk dapat ruangan yang panas banget dari tadi. Wah, Fikri ini. Ya. Paham di sini Khalid? Paham Arif? Paham? Fahim tuh? Alhamdulillah Pak Muslim, insya Allah paham. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanya aja Pak. Ada pertanyaan Pak? Gak ada. Seperti antum merasa agak bersalah gitu, kenapa ya? Ada sesuatu Pak? Gak masalah ya? Oke, paham di sini ya? Jelas ya? Jadi hukum taklifi ada wajib, sunnah, mandub, mubah, makruh, mahzur. Hukum wad'i ada sahih, batil, syarat, sabab, dan mani' mencegah. Oke? Baik. Imam Al-Haramain Al-Juwayni dalam Al-Waraqat membagi hukum syar'i menjadi 7. Jadi langsung ke dalam ininya semua. Enggak ke hukum taklifinya, hukum wad'inya, enggak membagi seperti itu. Tapi pembagiannya itu langsung apa? Langsung ke sini semua. Nah, yang 3 terakhir itu tidak beliau sebutkan rahimahullah. Itu dalam Al-Waraqat. Tetapi dalam kitab beliau Al-Burhan, beliau menyebutkan 5 ini saja tanpa 5 ini. Berarti yang dalam Al-Burhan yang dimaksud oleh beliau adalah hukum taklifi. Dalam Al-Burhan beliau berkata annal ahkam khamsah, kata beliau. Terus wajib, mandub, mubah, makruh, mahzur. Berarti maksudnya adalah annal ahkam dalam kitab Al-Burhan beliau adalah al-ahkam at-taklifiyah. Baik. Oke, sekarang berarti paham di sini? Paham. Nah, walam yadhkur minha as-sahih wala al-batil kama fa'ala huna. Imam Al-Haramain di kitab Al-Burhan tidak menyebut sahih dan al-batil sebagaimana yang beliau lakukan di kitab Al-Waraqat. Wa huwa madhhabu aktsaril usuliyyin, dan itu adalah madhab mayoritas usuliyyin. Yaitu apa? Penyebutan hukum, maksudnya hukum di sini adalah hukum taklifi, maksudnya hukum taklifi, ya. Ya, sebagian mengatakan hukum taklifi ada 7. Makruh, karohatan tanzih, makruh, karohatan tahrim, dan sebagainya. Itu enggak usah dibahas lagi, nanti menambah masalah, ya. Kita cukup, masalah kita sudah banyak di sini. Wala'allahu la'allahu arada biqawlihi, di footnote, wala'allahu arada biqawlihi al-ahkam ma ya'ummu al-hukmaini at-taklifiyyi, bukan at-taklifiyya wal-wad'iyya. Oke, okay. Wala'allahu, la'allah artinya semoga, tapi di sini artinya bukan semoga, bukan taroji di sini, artinya adalah sepertinya, ka'anna, ya, udah masa. Sepertinya. La'alla itu bisa juga kadang-kadang dimaknai ka'anna, ya. Ya, kalau la'alla aslinya tentu semoga artinya, la'alla. Tapi kadang-kadang la'alla di sini sepertinya, seolah-olah, ya. Oke. Okay. Atau moga-moga. La'allahu dan sepertinya, hu di sini kembali ke Imam Al-Haramain. Sepertinya beliau aroda yuridu, menginginkan, atau di sini maksudnya aroda tadi apa? Qosoda. Memaksudkan biqaulihi, dengan perkataan beliau al-ahkam dalam kitab Al-Waraqat ini, ya. Dan beliau beliau bilang al-ahkamu sab'ah. Maksud dari ahkam ini, maksud dari Imam Hanafi maksudnya apa? Moga-moga atau sepertinya beliau maksudkan lafal ahkam di sini itu adalah ma ya'ummu al-hukmain. Yang ya'um artinya di sini yashmal, yang mencakup. Mencakup al-hukmain, dua hukum, ya. Al-hukmain at-taklifi wa al-wad'i. Berarti dia beliau kan mengatakan hukum itu tujuh, wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh, sahih, batil. Nah ini kan sebenarnya kalau di pemahaman kita ini ya berarti mencakup dua-duanya, hukum taklifi dan hukum wad'i. Makanya dikatakan di sini sepertinya yang dimaksud oleh Allah beliau dalam lafal al-ahkam ini adalah mencakup dua hukum, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya, kenapa? Li'anna, because, karena as-sihah wal butlan, sahnya atau batilnya, kesahihan atau kebatilan, minal itu termasuk dari minal hukmil wad'i. Berarti sini as-sihah wal butlan itu isim inna. Kemudian minal hukmi wal wad'i itu khabar inna. Karena sahih dan batil itu termasuk taklifi atau wad'i? Wad'i. Ya. Oke. Kama huwa qawlu aktsaril usuliyin, sebagaimana itu perkataan mayoritas ahli usul al-fiqh. Lihatlah kitab Al-Mustasfa, Al-Ihkam, Al-Fawati Rahmud dan seterusnya ya. Kalau misalnya antum enggak ngerti, antum kalau misalnya enggak ngerti ini, lihat kitab-kitab ini. Tambah ngerti. Oke, alhamdulillah. Jadi sini faedahnya apa? Kita tahu ahkam terbagi menjadi dua. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi terbagi menjadi lima. Hukum wad'i terbagi menjadi lima. Kalau Syekh Utsaimin dalam Al-Usul min al-Usul membagi hukum taklifi menjadi dua saja. Beliau menyebutkan, bukan membagi, tapi menyebutkan dua saja. Padahal ada yang lainnya. Bahkan bisa lebih dari lima hukum taklifi, hukum wad'i itu. Ya. Ada yang menyebutkannya lebih dari lima. Ya, tapi kita di sini mencukupkan sini gini aja. Kita yang penting membentuk dulu pemahaman kita hukum taklifi, hukum wad'i dan seterusnya. Oke. Okay. Udah? Kita udah sampai sekarang ke pembahasan kedua. Ah, enggak usah pembahasan kedua ini enggak penting. Oke. Okay? Enggak ini udah enggak penting yang pembahasan kedua atau footnote kedua enggak penting. Sekarang ke fikih. Fal fiqhu al-ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhiris sab'ati. Fiqih adalah mengetahui bi terhadap yang wajib. Apa perkara yang wajib maksudnya? Amalan yang wajib apa? Wal mandub, apa perkara mandub? Ila akhiris sab'ah, hingga akhir dari tujuh itu, yaitu al-batil, apa yang batil dari amalan. Batil di sini bukan berarti batil dalam manhaj, maksudnya batil di sini batil secara hukum syar'i, bukan batil apa ya? Batil di sini artinya fasid secara fiqhi. Ya, bukan batil seperti akidahnya batil gitu. Enggak bukan itu maksudnya. Itu lain lagi ya. Iya benar, itu sama batil di sini artinya rusak dan semacam. Iya, tapi yang dimaksud batil di sini berkaitan dengan hukum. Ya. Ya, Kak. Ya mukhalafah, ya berkaitan dengan hukum pokoknya. Kita berbicara fiqhi. Oke. Okay. Itu adalah fikih. Jadi fikih itu antum mengetahui hukum amalannya. Wajib enggak atau apakah dia sahih? Apakah dia batil? Apakah ia sebagai syarat? Apakah ia sebagai mani penghalang? Adapun usul, antum mengetahui apa? Antum mengetahui kaedahnya dan bagaimana menerapkan kaedahnya untuk menghasilkan penghukuman terhadap amalan. Nah hasilnya adalah apa? Hukum. Nah fikih itu hukum. Gitu. Jadi misalnya ketika antum mempunyai dalil atau mempunyai ada ayat di depan antum. Ayatnya adalah apa? Ayatnya adalah okay, kulu washrabu misalnya. Tapi jangan, itu agak susah juga itu nanti. Yang simple aja. Waqimus shalah, masya Allah, itu berabad-abad itu terus contohnya. Waqimus shalah, oke. Okay. Waqimus shalah dan dirikanlah sholat. Nah, waqimus shalah itu dalil, oke? Nas, teks, ayat, oke? Kemudian kita punya, sekarang kita belajar usul fikih ngapain? Kita harus mengetahui kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah kita tahu. Nah, kita juga harus mengetahui nih, waqimus shalah artinya apa? Dan dia siwatsnya apa? Bentuk lafal apa? Apakah fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr atau apakah fi'il madhi majhul atau nah itu kan ada lagi. Bahasa Arab itu. Makanya usul fikih harus di sejajaran dengan bahasa Arab, antum harus bisa. Waqimu as-shalah. Kalau shalah di sini posisi sebagai apa? Apakah dia sebagai maf'ul atau apaan? Nah, aqimu itu berarti fi'il amr, perintah ya kan? Nah, dalam usul fikih kita mempelajari kaidah dan penerapannya. Ya. Kaidah dan penerapannya. Jadi usul fikih itu seperti metodologi. Ya enggak? Metodologi berarti kan metode. Teori. Nah, kemudian bagaimana kita mempraktekkan teori tersebut ke ayat sehingga menghasilkan hukum. Hukum itu apa? Ya wajib, imma sunnah atau mubah atau makruh atau bisa menjadikan syarat atau bisa menjadikan pahala dan sebagainya. Nah, kita mendapat ini usul fikihnya, ini ayatnya, dalil. Baik. Sekarang kita punya dalil kuliah yaitu usul fikih, ini dalil juga bisa dijadikan dalil, yaitu apa? Dalil untuk mencocokkan dengan ini sehingga menghasilkan hukum. Dalilnya apa, kaidahnya? Bahwasanya perintah secara mutlak itu menunjukkan kewajiban. Perintah menunjukkan kewajiban. Itu dalil simpel aja. Nah, kita cocokkan, kita kolaborasi kaidah usul ini dengan ayat. Dan ayat juga ada fi'il amrnya, perintah. Perintah menunjukkan kewajiban dan dirikanlah sholat. Ketika dikolaborasikan, akhirnya ada konklusi, yaitu apa? Wajib untuk mendirikan sholat. Jadi ada dua premis. Premis pertama, perintah menunjukkan kewajiban. Kemudian premis kedua, dirikanlah sholat. Nas, dirikanlah sholat. Kemudian ayat. Premis ketiga, tambah premis ketiga, kalimat atau kata dirikanlah itu adalah perintah. Maka sholat itu wajib. Konklusinya ya. Misalnya pertama, kita punya, masya Allah ini masih perjaka. Kita punya pertama adalah perintah secara mutlak adalah asli kewajiban. Perintah itu menunjukkan, mengisyaratkan kewajiban terhadap perbuatan yang diperintahkan, oke? Kemudian kita punya nas, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, hormati guru, sayangi teman, ya, misalnya. Nasnya wajib. Kita nasnya itu apa? Lafalnya apa? Mu'allak, hadis mu'allak. Kemudian di sini dirikanlah. Lafal dirikanlah adalah perintah. Dirikanlah sholat. Bagaimana kita membuat konklusi di sini? Conclusionnya gimana? Setelah tiga premis di atas. Sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Hah? Pakai u apa wi? Wajib. Nah, perintah adalah wajib. Nih, ketika kita mengkonklusi, kita harus menggabungkan ke semua ini tanpa kita mencederai salah satunya. Bahasanya luar biasa kan? Luar biasa lipi ya. Perintah. Iya benar. Jangan sampai satunya enggak terima misalnya. Perintah itu adalah wajib ya. Kemudian nas, dirikanlah salat. Dirikanlah artinya adalah perintah. Maka semua harus gabung berarti. Ini komposisi, ini rukun jadinya. Rukun terhadap konklusi. Kalau misalnya ada satu yang terbuang, itu berarti ada satu premis yang gak berguna. Buat apa antum menuturkan premis kalau misalnya gak digunakan? Premis itu bahasa Arabnya mukaddimah. Itu bahasa mantik itu, mukaddimah ya. Nah, oke? Okay? Jadi seperti ini. Antum paham? Hafiz? Alhamdulillah. Baik. Khalid. Apa? Khalid. Labas lah. Insyaallah, mau Khalid mau Hafiz, yang penting dia paham anda manggil dia. Itu sudah berhubungan. Itu fikih itu. Ya itu ma'rifah, mengetahui mukhatab, apa maksud dari mukhatab. Ya, berarti antum minimal memfikihkan hal itu. Oke. kenal berubah lagi. Ya. Sebenarnya kita sampai mana? Oke, sudah. Sampai mana kita? Oke, ai bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini perintah itu adalah wajib. So, coba lihat papan tulis. Yang di streaming enggak bisa papan tulis, enggak bisa lihat papan tulis. Kesian sekali mereka memang. Perintah menunjukkan kewajiban. Ya, sekarang nas dirikanlah salat. Nah, dirikanlah itu adalah perintah. Sekarang kita punya mana yang disebut sebagai kaidah usul fikih? Yang mana? Yang mana? Yang ini apa yang ini apa ini? Yang pertama. Yang kedua kaidah usul fikih bukan? Bukan. Yang kedua itu adalah dalil fikih. Bukan kaidah fikihnya, tapi dalil terhadap fikihnya. Modal gitulah. Kemudian yang ini dirikanlah ada perintah. Ini adalah apa? Ini adalah mantuk atau ini adalah namanya pemahaman lugah bahasa. Bukan fikih ini, pemahaman terhadap bahasanya. Ya. Nah, ketika digabungkan maka menjadilah fikih. Ini fikih ini. Ini fikih. Jadi fikih itu ada natijah atau samara adalah buah. Ya, buah dari apa? Dari kolaborasi antara pemahaman kaedah, metodologi, usul fikih dengan dalilnya. Dalil yang maksud adalah nas, ya. Nas Al-Quran atau hadis juga digabungkan dengan pemahaman terhadap bahasa. Itu semua saling berkaitan, enggak bisa berkaitan itu. Antum misalnya enggak tahu bahasa Arab, oke? Terus habis itu antum belajar usul fikih dan langsung mengkolaborasikan dalil. Itu enggak bisa antum. Enggak boleh. Harus bahasa Arab juga kena. Ini makanya tiga asas nih. Usul fikih, ya. Kemudian harus punya dalilnya dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Kemudian juga atau kalau sahabat bagi yang menjadikannya sebagai dalil, hujjah. Kemudian harus pemahaman lughah bahasa. Dan usul fikih itu 75% pemahaman bahasa sebenarnya. Bahasa itu, ya. Makanya biasanya orang yang paham usul fikih biasanya bagus bahasanya. Ya. Bukan tazkiyah handout lagi. Bukannya tiga itu udah seperti maklum gimana? Atau suatu hal yang harus gitu. Yang ketiga ini. Sebenarnya satu dua itu kan yang penting itu satu duanya. Tiga itu seperti sebuah hal yang sudah dimaklumi lah, enggak sih? Iya. Iya. Otomatis kan ketika antum memahami, ya enggak, kita jadikan ini sebagai hal yang terpisah aja. Ya benar, hal yang misalnya kita hapus ini, perintah adalah wajib, nas dirikanlah sholat. Kita butuh apa sekarang? Perintah. Hah? Tahu dari mana antum, mana yang perintah? Ya tahu dari itu. Ya tambahin nasnya. Satu di sini. Biar lebih jelas. Ya benar, mungkin bagi sebagian cukup ini aja dua. Taib, oke. Okay. Tapi di sini ada ini beliau. tenang bro. Anak kan pakai beliau nggak nyebut nama ya. Gak apa. Terberubah lagi. Terberubah. Kebetulan kasusnya ini aja jadi simple. Ya ada lagi. Ada lagi nanti. Belum lagi sholat ini apa? Sholat dia sebagai apa? Apakah sholat ini maksud adalah secara bahasa atau secara syar'i? Nah, jadi kita tahu premis sholat yang dimaksud adalah apa? Sholat secara syar'i. Berarti sholat secara syar'i itu wajib. Maksudnya sholat secara syar'i itu apa? Takbir, diawali dengan takbir dan seterusnya. Ada sholat secara bahasa. Kalau misalnya dengan premisnya, sholat yang dimaksud adalah doa. Nah, sholat berarti apa? Berdoa itu wajib. Kenapa? Ini salah nggak? Salah. Maksudnya di sini kan dia enggak, Pak. Kenapa? Karena dia bukanlah sholat yang di sholat dimaksud bukan sholat artinya doa, ya kan? Kalau premisnya salah, konklusinya pasti salah. Makanya kita butuh kemudian apa? Adanya premis-premis yang tepat gitu. Salah satu itu bisa nanti konklusinya bisa rusak juga, oke? Okay? Yani bi anna bahwasanya hadzal fi'l wajib. Bahwasanya suatu wajib. Sholat, misalnya sholat lain itu mandub misalnya, mandubah. Maka itu semua adalah fikih. Tapi jalan menujunya itu juga usul. Wa hadza mubah wa hakadha ila akhir juz'iyatis sab'ah. Dan hakadha, begitulah, beginilah. Ila akhiri, hingga akhiran juz'iyat. Juz'iyat itu bagian partikel-partikel yang sabah yang ada tujuh ini. Juziat atau juziat? Tulisan juziat. Oh, juziat ini kebalik dengan ya dengan hamzah ini. Juziat yang sahih adalah juziat. Juziat. Juziat as-sab'ah. Juziat as-sab'ah. Yaitu kepada cabang-cabang dari tujuh hal tersebut. Maksudnya contoh-contoh dari tujuh hal tersebut ya. Juziat di sini maksudnya cabang-cabang contoh-contoh. Karena dalam wajib itu banyak ibadah yang wajib banyak. Zakat dan sebagainya. Itu juziat namanya. Ya. As-sab'ah di sini maksudnya adalah hukum. Baik hukum takfir atau wajib. Tapi aslinya ada 10 ya. Baik, sudah selesai itu halaman. Alhamdulillah, sekarang kita ke halaman 71. Ta'rif al-wajib, definisi wajib. Kita juga dalam wajib kita tidak melebar ke hal-hal lain, yaitu wajib muasa, muayyan, mukhayyar, mudhayyar dan seterusnya. Itu panjang jadinya. Ya, panjang. Cukup kita di sini aja definisi wajib di sini, oke. Fal wajibu min haitsu wasfihi bil wujub ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ala tarkihi. Wajib disebutkan al-wajib lughatan bima'na as-saqit wa tsabit. As-saqit wa tsabit. Wajib secara bahasa bermakna as-saqit. Arti saqit apa? Jatuh. Jatuh wa tsabit dan sekaligus juga kadang bermakna tetap. Itu kontradiktif sebenarnya satu. Satunya jatuh, satunya tetap ya. Dan ada juga secara bahasa bermakna lazim sebenarnya. Wajib itu lazim. Oke, secara bahasa. Kemudian yang kedua, min haitsu dari sisi pensifatannya dengan kewajiban atau keharusan adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ma yuthabu ala fi'lihi. Ma artinya di sini apa? Isim mausul dia. Artinya yang. Dia adalah alladhi ya. Alladhi. Nah, di sini ma di sini artinya alladhi isim mausul dan dia berposisi sebagai sifat. Sifat untuk apa? Sifat untuk al-fi'l. Karena aslinya itu aslinya begini. Al-wajib adalah al-fi'lul ladhi yuthabu ala fi'lihi. Jadi al-fi'l. Al-fi'l yang. Nah, alladhi di sini menjadi sifatnya. Nah. Oke. Okay. Jadi ma di sini berfungsi sebagai sifat, yaitu mensifati al-fi'il alladhi yuthabu ala fi'lihi. Oke. Okay. Atau al-fi'lu alladhi yuthabu alaihi. Enggak, ala fi'lihi, tetap ala fi'lihi. Oke, okay. Ma yuthabu ala fi'lihi. Apa yang atau perbuatan yang yuthab diganjari pahala. Diganjari pahala ala atas fi'lihi pelaksanaannya perbuatannya ya perbuatan yang diganjari atas pelaksanaannya atau perbuatannya wa yu'aqabu ala tarkihi dan yu'aqabu dihukum atas peninggalannya kalau misalnya meninggalkan perbuatan tersebut dihukum kalau misalnya melaksanakan dia beli pahala. Nah, definisi ini akan memberikan beberapa problematika. Masya Allah. Bahasanya luar biasa. Lulusan ini. Lulusan Idat Lugawi tahun 2008. Oke. Okay. Uskut Yahudi. Oke, okay, kemudian. Perkataan beliau, lihat footnote. Qauluhu. Ma yuthabu ala fi'lihi. أخرج الحرام والمكروه والمباح فلا ثواب لفاعلها ما يثاب على فعله itu kan tadi definisinya one part one piece satu one piece manga itu jadi satu ini kan ma yuthabu ala fi'lihi ana tahu aja ana enggak tahu isinya ya ma yuthabu ala fi'lihi kalimat itu mengeluarkan apa haram mengeluarkan haram, makruh, dan mubah. Kenapa? Karena sesuatu yang haram secara zat tidak mungkin tersifati dengan pemberian pahala jika melakukannya, ya kan? Juga sesuatu yang makruh. Nah, bagaimana mubah? Apakah secara zat mubah? Hal yang mubah itu secara zat aslinya mubah itu menghasilkan pahala jika melakukannya? Tidak, melainkan mubah itu bisa relatif dia. Ya, mubah itu bersifat relatif. Tergantung niatnya. Fala thawaba li fa'iliha, maka tiada la nafiyah lil jins, ini tiada thawab pahala li istihqaq bagi pelakunya. Ha di sini kembali ke siapa? Masa? Li fa'iliha. Li fa'iliha. Nah. Okay, fine. Li fa'iliha. Berarti ini gabungan li fa'iliha untuk haram, makruh dan mubah digabung menjadi jamak kemudian jadi ha, ya. Okay. Sebenarnya bisa aja li fa'ilihi juga bisa sebenarnya. Okay, wa qawluhu. Nah, sekarang yang kedua. The second piece berarti. Yu'aqabu 'ala tarkihi akhraja al-mandub, mengeluarkan mandub. Sunnah. Fa inna fa'ilahu yuthabu wa tarikahu la yu'aqabu, ya kan? Karena pelaku amalan mandub atau sunnah itu diberi pahala atas pelaku, atas perbuatannya, perbuatan mandubnya. Tetapi peninggalnya itu tidak dihukum. Oke? Okay? Itu memang asik. Oh, selesai sudah ini pembahasan tentang ini. Tapi sebenarnya masih menimbulkan ada permusykilah, masalah. Ada masalah terhadap definisi ini. Ini ada definisi terhadap samaroh, yaitu hasil. Ketika kita mendefinisikan sesuatu, kita mendefinisikan zatnya, bukan mendefinisikan hasilnya. Iya enggak? Iya bukan? Misalnya, antum punya anak udah? Yang punya anak sini siapa? Pak Muslim. Nama anak antum siapa? Hah? Masya Allah, berapa umurnya? Enggak mau ngasih tahu. Enggak, waduh. Kayak gimana aja, ini enak nih. Ntar off the record aja, Pak ya. Pak Abu Sumayyah, Pak Muslim. Siapakah Pak Muslim itu? Pak Muslim adalah bapaknya Sumayyah. Ini mendefinisikan apa? Mendefinisikan Pak Muslim bukan dari zatnya, tapi hasil dari Pak Muslim itu, yaitu Sumayyah. Maksudnya ini hasil akibat dari Pak Muslim. Apa akibat? Ya, anaknya Pak Muslim. Jadi kita memperkenalkan anaknya sebenarnya. Kemudian makanya ditanya kemudian anaknya siapa, berapa umurnya dan sebagainya, Pak ya. Abu Sumayyah. Pak Muslim siapa? Pak Muslim ada bapaknya Sumayyah. Ya, kita yang kita inginkan adalah zatnya, yaitu Pak Muslim adalah seorang berperawak begini dan sebagainya sebagainya, Pak Sumayyah. Nah, begitu juga kan wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah apa yang pelaku apa pelaksananya itu digajari pahala. Itu kan akibat dari perbuatan, akibat dari melaksanakan wajib. Berarti thamarah, buahnya. Ya, sebagaimana haram. Haram itu apa? Muharram itu apa? Muharram adalah apa perbuatan yang jika dilakukan akan menghasilkan dosa. Itu bukan di situ. Apa ta'rifnya, definisinya itu kurang tepat. Nah, beliau memilih definisi itu di sini. Karena apa? Karena lebih mempermudah untuk pemula. Ini kan enak diingat nih, enak ini. Dibandingkan definisi yang masyhur, misalnya wajib itu apa? Di sini ada nanti. Wajib itu apa? Ya, ada nanti. Nah, kita beralih ke paragraf berikutnya di dalam footnote nomor 2 halaman 71. Wa qad 'arafa imamul haramaini al-haramaini ya. Al-wajiba fil burhan biqaulihi annahu al-fi'lu al-muqtadi. Ini bukan al-muqtadi ini ya, titik 2 ya, ini dihapus. Al-fi'lu al-muqtadi minasy-syari'i alladhi la mutarikuhu syar'an. Okay. Sementara Imam Al-Haramain dalam kitab Al-Burhan fi Usul Fiqh, beliau rahimahullah mendefinisikan al-wajib dengan definisi yang berbeda dengan al-warqat lagi-lagi. Kalau di Al-Burhan beliau definisikan apa? Hah? Cukup begini. Kalau kita singkat, ma yula mutarikuhu syara'an, itu. Itu definisi yang kita singkat dari kalimat ini. Al-fi'lul muqtadu minasy-syari' alladhi yulamu tarikuhu syara'an. Kita cukup ma yulamu tarikuhu syara'an. Selesai. Ya. Ma yulamu tarikuhu syara'an. Yulamu. Iya enggak? Karena kalimat al-fi'lu al-muqtadha min asy-syari'i itu sudah masyhur mafhum ketika antum dikatakan mayulamu fi mayulamu tariku syara'an. Apa yang tercela peninggalnya secara syar'i? Apa yang dicela peninggalnya secara syar'i? Maksudnya secara syar'i orang yang meninggalkan perbuatan itu tercela. Berarti berkaitan dengan syariat. Enggak berkaitan dengan uruf adat dan sebagainya. Maka cukup dengan mayulamu tariku syara'. Justru definisi yang ini lebih baik daripada definisi yang mayusabu ala fi'li wa yuqabu ala tarki. Kenapa? Pertama, wajib adalah apa yang di yusabu ala fi'lihi, yang di yusab, di apa namanya? Diganjar pahala atas perbuatannya. Tapi kadang orang berbuat kewajiban tapi tidak diganjar. Bisa enggak? Mungkin enggak? Contohnya apa? Nah. Ya, tidak ikhlas, oke. Okay. Bisa. Tapi kurang tepat sebenarnya. Karena itu udah dalam syarat ibadah itu harus ikhlas. Dan juga antum bisa bilang tidak ittiba. Bisa. Tapi oke, okay, itu skip dulu yang seperti itu. Orang datang ke dukun misalnya. Ya. Man ata'arofan fasalahu fasalahu ha lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Ya, barang siapa yang datang ke arraf. Arraf di ini cenayang, dukun dan sebagainya lah. Tukang pijat yang takiyah aslinya dukun gitu. Orang pintar, paranormal dan sebagainya. Bertanya walaupun tidak mengimani jawabannya, tidak mempercayai jawabannya, tapi bertanya aja. Bertanya karena apa? Karena penghormatan gitu. Itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, habis setelah 40 hari kemudian baru tahlilan ya. Enggak. Karena diterima sholatnya. 40 hari enggak diterima sholatnya. Begitu juga yang minum khamar, 40 pagi tidak diterima sholatnya. Nah, apakah kemudian boleh tidak sholat dia? Harus tetap sholat. Wajib gak? Wajib. Nah, tapi ketika dia melakukan, apakah dia diberi pahala? Enggak kan? Nah, berarti itu apa? Contoh ini kemudian apa? Ya. Enggak masuk ke sini. Nah, gitu kan? Enggak masuk jadinya. Makanya ketika contoh ini, contoh apa definisi, dampak dari definisi terhadap definisi dengan buahnya. Begitu jadi akibatnya. Ada hal-hal yang tidak akan masuk. Yes. Tafadhol, Pak. Hati-hati di jalan, Bro. Antum di jalan sambil dengerin streaming bagus insyaallah. Kalau ada pulsa. Mayusabu ala fi'lihi. Kemudian wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan yu'aqabu ala tarkihi. Orang yang meninggalkannya akan dihukum. Apakah semua orang yang meninggalkan kewajiban itu memang dihukum di akhirat? Ya, kaidahnya begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Banyak dari kaum muslimin akan diampuni. Ya. Ya enggak? Walaupun belum bertaubat. Ya. Walaupun belum bertaubat, bisa jadi Allah ampuni. Iya, selama dia muslim dan tidak dan bukan musyrik. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, walaupun dosa besar, zina misalnya. Ya kaidah asalnya ia dapat dosa, benar. Mungkin kemungkinan besar dapat azab, tapi tidak menutup kemungkinan Allah ampuni ya. Nah, berarti di sini kan wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Dia dihukum ketika meninggalkan kewajiban. Nah, misalnya seseorang meninggalkan kewajiban misalnya meninggalkan amanat misalnya atau berkhianat misalnya. Nah, mungkin enggak Allah ampuni di akhirat? Mungkin kalau dia bertobat udah enggak usah ditanya lagi. Tapi kalau belum bertobat, mungkin enggak Allah ampuni? Ya mungkin saja. Nah, berarti kan itu definisi ini berarti tercabarkan misalnya, salah. Tercabarkan apa Indonesia? Anda sendiri enggak tahu. Tercacatkan. Tercederai. Itu yang tarsore belum. Tarsore apa? Oh belum. Anak, ntar sore, anak ada tamu kesini. Ntar siang sama sore. Waalaikumsalam. Ya, oke. Jadi seperti itu. Jadi kita tahu di sini ada sedikit kecacatan untuk definisi ini. Oke. Okay. At least kita tahu itu. Nah, sekarang dikatakan wa naqdu iddata ta'rifatin lil wajib. Wa naqdu artinya, dan beliau rahimahullah dalam kitab Al-Burhan dalam mendefinisi, sebelum mendefinisikan wajib, beliau telah naqdu. Naqdu artinya apa? Membatalkan, tidak sekadar mengkritisi, tapi membatalkan. Menyatakan, menyalahkan. Kalau mengkritisi itu masih mungkin ya oke okay lah, oke okay, fine, ada yang diambil, tapi enggak, beliau naqdu. Semuanya manqud. Tertolak, mardud. Nah, beliau jadi menggelontorkan beberapa definisi-definisi dulu ya untuk wajib. Kemudian baru beliau berkata wal mukhtar, dan yang terpilih bagi beliau adalah ma yulamu atau alfi'alul muqtadu minasyari' alladhi yulamu tarikuhu syara'an, itu yang beliau pilih dari definisi. Oke. Sekarang beliau punya kitab At-Talhis. Nah, dalam usul fikih juga lebih kecil daripada Al-Burhan. Al-Burhan tebal. Tebal sekali bahkan. Didefinisikan dalam kitab At-Talhis dikaulihi dengan perkataannya kullu ma warada syal'u bidzammi bitarkihi min haitsu huwa tarkun lah. Ah, ini lebih bingung lagi. Kullu ma warada syar'u, setiap yang syariat mewiridkan, yaitu menyebutkan kullu ma dzakara syar'u bidzammi, dengan celaan, bitarkihi bi di sini at dengan sebab meninggalkan perintah tersebut, meninggalkan perbuatan tersebut, min haitsu huwa tarkun lah, dari sisi itu adalah meninggalkannya. Kevin, gimana, udah nggak usah diterima itu, nggak usah diterima ya. sampai tarkih aja, kita sampai situ tawakuf. Nah, setiap apa yang diwiridkan oleh syariat dengan pencelaan disebabkan atau terhadap peninggalan perbuatan tersebut. Sekarang apakah semuanya perbuatan yang wajib itu ada celaan atas peninggalannya? Ini sini kullu ma waroda asyara'u, setiap yang syariat itu berarti menjelaskan, menuliskan, menuturkan dalam syariat. Ternyata enggak. Misalnya dalam syariat Islam memang hal itu wajib. Cuman ketika meninggalkannya tidak ada celaan, maksudnya tidak terwiridkan celaan gitu. Walaupun memang namanya meninggalkan kewajiban itu celaan. Apa misalnya? Kalau birrul walidain tentu udah ada celaannya. Apa misalnya? Haji. Hah? Sholat jemaah. Enggak, sholat jemaah ada. Bahkan. Tapi itu ada kaidah usul juga yang tidak menjadikannya sebagai kewajiban itu. Oke, okay, tidak semuanya kita tidak bisa memberikan contohnya sekarang. Tidak semuanya terwiridkan dari semua kewajiban yang diperintahkan dalam ini. Kalau komisar tidak melakukan, kemudian akan mendapat celaan. Tetapi kaidah umumnya yang namanya meninggalkan kewajiban tentu tercela, itu kaidah umumnya. Masuk ke kaidah umum, ya semuanya masuk itu. Nah, dari semua definisi ini, yang lebih cocok dan lebih baik itu adalah definisi yang di Al-Burhan, ya. Dibandingkan yang di Al-Warqat masih mending daripada yang di At-Talhis. Di Al-Warqat masih mending. Di At-Talhis masih lebih mudah karena memang Al-Warqat itu ditujukan untuk pemula. Sehingga beliau rahimahullah itu mencari definisi atau mengambil definisi yang lebih cocok untuk pemula. Kalau misalnya di Raudhatun Nazir misalnya. Dalam Raudhatun Nazir ada beberapa definisi terhadap wajib. Kemudian di karena Ibnu Qudamah, Raudhatun Nazir. Definisi pertama yang beliau sebutkan dan itu yang sebenarnya lebih cocok, mirip dengan ini. Ma yutawa'adu bidzammi bitarkihi. Ma yutawa'adu bidzammi bitarkihi. Apa artinya? Apa yang terancam dengan pencelaan disebabkan peninggalan meninggalkannya. Itu dalam Raudhatun Nazir. Itu matu'ida bil iqab, afwan, matu'ida bil iqab ala tarkihi. Matu'ida bil iqab ala tarkihi. Apa yang dijanjikan hukuman atas meninggalkannya. Ya. Atas meninggalkannya. Itu ada salah satu definisi dari wajib. Tapi sebenarnya definisi yang paling enak itu definisi yang masyhur. Apa definisi masyhur yang wajib? Wajib itu apa? Ma? Enggak, bukan itu, bukan. Enggak ada di sini, enggak ada di sini. Apa? Ma'amara bihi syari' ala wajhil izam. Nah, itu yang paling bagus. Ma'amara bihi asyara'u ala wajhil atau ala sabilil ilzam atau bisa juga ala sabilil hatm bisa. Ma'amara bihi asyara'u ala sabili al ilzam atau al hatm boleh. Apa yang syariat memerintahkannya dengan pengharusan. Ya. Dengan pengharusan itu. Itu yang lebih enak daripada yang lainnya. Ma amara bihi asy-syar'u ala sabili al-ilzam atau al-hatam. Apa yang diperintahkan oleh syariat dengan cara pengharusan atau dengan pengharusan. Ya. Ada yang masuk. Hah? Apa? Oh, itu definisi yang masyhur. Anda mendapatkannya dari al-usul min al-usulnya Syekh Utsaimin itu. Definisi itu dipakai. Ya. Definisi yang masyhur sekali itu, ya. Syekh Utsaimin, al-usul min al-usul min al-usul. Oke. Okay. Baik, kemudian di sini wanzur fi ta'rifil wajibi istilahan dan lihatlah definisi wajib secara istilah di kitab-kitab berikut. Kalau antum mau semakin tidak paham. Al-Mu'tamad karya Abu Husain Al-Basri, Mu'tazila, Al-Mustasfa, Al-Ghazali, Al-Ihkam, di sini Al-Ihkam milik Al-Amidi, Al-Mahsul karya Ar-Razi dan seterusnya. Dipersilakan bagi yang mau, ya. Kalau mau. Insyaallah. Insyaallah Indonesia banget itu. Insyaallah Indonesia. Enggak bakal lakukan. Antum udah berazam itu berarti. Oke, kemudian wayakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Nah, ini perlu benar-benar konsentrasi nih. Konsentrasi tinggi ini. Wayakfi fi sidqi al iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Wayakfi artinya apa? Cukuplah fi sidqil iqab dalam benarnya, maksudnya benarnya adanya iqab, adanya hukuman. Wujuduhu keberadaan apa? Iqab, keberadaan hukuman. Liwahidin untuk seorang minal usad dari para ahli, para pelanggar pembangkang yang melanggar kewajiban. Ma'al afwi an ghairihi, ma'al afwi bersama dengan memaafkan tentang selainnya. Hi di sini kembali ke mana nih? Yang yu'adzab min al-usah selainnya. Min ghairihi, dari selainnya, selain dari yang diazab itu. Berarti maksudnya, coba kita lihat footnote. Sekarang qaulu syarih, perkataannya syarih yaitu al-mahalli. Wa yakfi fi sidqi sampai an-ghairihi itu, kalimat itu. Jawabun anil i'tirad ala ta'rifil wajibi. Ada sebuah jawaban dari i'tirad. I'tirad itu bukan tanggapan, melainkan perlawanan. Kritik. Jawaban dari kritik terhadap definisi wajib yang tadi di atas. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bi'annahu ghairu jami'in. Bahwasanya definisi dari al-Warqat ini tidak jami', maksudnya tidak mencakup seluruh bagian dari yang diwajibkan. Li khurujil wajibi al ma'fuwi an tarkihi. Li disertinya karena. Karena khuruj al wajib al ma'fuwi an tarkihi. Karena keluarnya dari definisi ini kewajiban yang dimaafkan peninggalannya. Maksudnya gini nih, kan di sini dikatakan ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, apa yang di ganjari pahala per atas perbuatannya dan apa yang dihukum atas peninggalan terhadap perbuatan tersebut, ya kan? Nah, di antara kasus ternyata ada yang tidak dihukum. Karena apa? Karena uzur misalnya. Misalnya meninggalkan sholat. Haram. Kan sholat kan perintah kan? Berarti kalau meninggalkannya ya pasti berarti dia ya dia ikhob asalnya seperti itu. Tapi kemudian ada yang membantah. Loh, antum enggak ngelihat orang haid? Orang haid kan enggak sholat. Nah, dibantah seperti itu. Terus dijawab, loh, jangan antum melihat di haidnya. Nah, antum lihat di orang yang normalnya. Kondisi normalnya, satu orang misalnya dari pemaksiat. Jika antum katakan bahwasanya dia pemaksiat ini tidak apa? Tidak sholat, ya kan? Padahal dia mampu sholat dan wajib atasnya sholat. Apakah dia dihukum? Iya, dia dihukum. Ya udah, berarti kita ambil hukum yang itu. Makanya kita definisikan sih. Ngerti nggak? Belum ngerti. Nih, misalnya ada lampu merah kan? Ya, orang haid, wanita haid, lampu merah. Oke? Okay? Di sini lampu hitam. Oke, okay, fine. Di ini ada orang, dia ada tiga orang, biru, hitam, dan si merah. Tiga-tiganya perempuan, oke? Okay? Yang ini dia sedang haid. Taib, ini semua muslimat. Mereka semua diwajibkan atasnya sholat, oke? Okay? Nah sekarang kita katakan wa yu'aqabu 'ala tarkihi, dihukum peninggal ya, orang meninggalkan karena peninggalannya, meninggalkan kewajiban, dia dihukum. Di sini kewajiban sholat, meninggalkan sholat berarti dihukum nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kita punya tiga person, tiga orang, si merah, si hitam, dan si biru. Nah dari tiga orang ini kemudian ada yang akan mengkritik definisi kita. Oh ya, aku boleh terki. Apa kritik mereka? Kamu bilang, kalian bilang orang yang meninggalkan kewajiban akan dihukum karena meninggalkan kewajiban. Sekarang tidak semuanya yang meninggalkan kewajiban dihukum, berarti definisi antum tidak menyeluruh semuanya. Melainkan cuma sebagian kasus doang. Kemudian kita katakan, oke, di sini kita punya satu orang meninggalkan kewajiban karena apa? Dimaafkan, udzur. Kemudian satu orang yang hitam ini tidak sholat karena malas. Nah, satu orang tidak meninggalkan sholat. Oke, kita buang ini. Nah, sekarang apakah satu orang ini antum katakan dia akan mendapat hukuman? Oh, iya. Cukuplah orang ini sebagai sampel untuk definisi. Tapi tetap aja bakal dibantah. Iya, karena loh antum di sini tetap aja kalimat antum salah. Wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Karena apa? Tetap aja ya antum mengambil sampel, satu sampel dari beragam banyak sampel yang mungkin berbeda-beda, variatif. Dan antum enggak menjamak seluruh sampel untuk dijadikan definisi agar mereka semua bernaung dalam padanya. Nah, masalah kan? Nah, itu baru sekarang kerasa usul fikih kayak gimana? Ya. Usul fikih kalau misalnya antum baca usul fikihnya Syekh Utsaimin, usul minul usul itu mungkin lebih ringan. Walaupun bahasanya lebih menjawab apa lebih banyak tapi enggak seperti ini. Nah, sekarang kita main inian. Ketika misalnya Al-Juwayni dalam tarikhnya dikritisi, Al-Mahali membela, dan pembelaan Al-Mahali itu juga tidak sempurna. Enggak sempurna. Tetap aja bisa dikritisi. Antum kok mengambil sampel yang satu, yang ahli maksiat ini, sementara yang ini dimaafkan, oke? Okay? Kan kita bilang cukuplah ya, yakfi, dikatakan situ tadi apa namanya? Mana sih tadi? Oh, ya yakfi. Cukuplah antum membenarkan adanya ikob terhadap seorang dari ahli maksiat ini, dan antum mengatakan maaf, pemaafan untuk selainnya. Cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk menjadikannya sebagai modal definisi wajib wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Dan itu pembelaan yang juga masih bisa dikritisi. Yaitu apa? Tetap aja antum enggak menyeluruh definisi antum gitu kan. Karena ada kasus-kasus lain yang harusnya antum lebih perhatikan juga dan masukkan ke dalam naungan definisi antum. Baik? Paham di sini? Ya, walaupun enggak 100%, yang penting kita bisa meraba ini maksudnya, oke? Okay? Wa yajuzu. Kalau misalnya antum enggak paham, unzur syarah al-Abadi, oke? Okay? Enggak ada cetakannya di Indonesia. Antum cari di Mesir sana. Wa yajuzu ayyurid. Nah, ini dua lagi permasalahan ini yang harus kita pakai otak juga nih. Wa yajuzu ayyurid wa yatarattabul 'iqabu. Wa yatarattabul 'iqaba ya. Ala tar wa ikobu atau ikoba? Ikobu ya? Wa yatara tabul ikobu ala tarkihi kama abbaru bihi ghayruhu fala yunafi al-afu. Dan bisa juga, ya juz ini artinya bisa juga, boleh juga, boljuk. Dan boleh juga, ayyurida. Ia menginginkan, maksudnya Imam Al-Juwayni ini menginginkan dari kalimat yu'aqabu 'ala tarkihi ini, ya. Boleh jadi Imam Al-Haramain menginginkan wa yu'aqabu 'ala tarkihi ini adalah maksudnya di ini dikasih quote wa yatarattabu 'al-'iqabu 'ala tarkihi itu. Kan di sini kalimat dalam definisi waraqat wa yu'aqabu 'ala tarkihi kan. Nah, di sini Al-Mahalli melakukan pembelaan kedua untuk kasus lainnya. Wa yatarattabul iqabu 'ala tarkihi sebagai maksud dari wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Tarattaba ya tarattabu artinya apa? Indonesia nya kira-kira. Berjenjang. Hah? Berjenjang. Ber apa? Berjenjang. Iya, maksudnya berujung. Ya, bisa berujung pada seperti itu modelnya. Wa yatarattabu mana tadi sih kita? Wa yatarattabul iqab dan berujung pada iqab disebabkan peninggalan terhadap kewajiban. Nah, berujung pada iqab itu kan beda dengan dihukum, ya kan? Kalau berujung atau yang berkonsekuensi iqab itu beda dengan dihukum. Perbuatan ini akan dihukum dengan perbuatan ini berkonsekuensi untuk dihukum. Beda kan? Beda. Nah, itu maksudnya. Ketika dikatakan wa yu'aqabu 'ala tarkihi dengan yatarattabul 'iqabu 'ala tarkihi itu beda. Nah, makanya di sini Al-Mahalli melakukan pembelaan untuk kritikan kedua. Bisa jadi maksudnya adalah dari yu'aqabu 'ala tarkihi yang artinya dihukum karena meninggalkannya, maksudnya adalah mendapat konsekuensi atau berkonsekuensi hukuman karena meninggalkannya. Itu beda dulu. Kama abbaru bihi ghairuhu. Kama sebagaimana apa yang abbaru bihi. Abbaru artinya diungkapkan oleh ghairuhu, oleh selain Imam Al-Haramain. Yaitu selain Imam Al-Haramain juga mengungkapkan definisi wajib. Di antaranya ada yang mengatakan mayusabu ala fa'ilihi wa yatarattabu ala iqabu ala tarkihi. Fala yunafi al-afu. Sehingga tidak menafikan yang bersifat pemaafan. Nah, oke. Hadza huwa al-jawab, di footnote dikatakan hadza huwa al-jawabu tsani 'anil i'tiradi 'ala ta'rifil wajibi bi annahu ghairu mani'in. Hadza huwa, ini adalah, yaitu kalimat kedua ini, wa yajuzu ayyurida wa yatarattabu al-iqabu 'ala tarkihi kama 'abbara bi ghairu fala yunafi al-'afu. Boleh jadi apa? Ini adalah jawaban kedua dari kritikan atas definisi wajib tadi di atas, bahwasanya definisi Imam Haramain ini tidak mani'. Apa arti tidak mani'? Tidak mencegah. Tidak mencegah hal-hal yang di luar definisi masuk ke dalam definisi. Sebelumnya saya katakan bahwasanya definisi itu dalam usul al-fiqh dan al-mantik itu syaratnya di salah satu definisi harus jami' dan mani'. Jami' itu artinya menyeluruh apa yang ada pada isinya, mengcover semua isinya. Kalau mani' itu adalah menghalangi yang di luar untuk masuk ke dalamnya. Itu definisi. Ya, itu definisi. Sehingga ketika antum memperkenalkan Pak Muslim, antum harus mendeskripsikan Pak Muslim mewakili, mempresentasikan apa yang ada pada Pak Muslim. Itu jami', menyeluruh dengan kalimat sikat-sikatnya. Dan menghalangi, dari definisi antum itu menghalangi apapun unsur di luar Pak Muslim untuk bisa masuk ke dalam definisi antum terhadap Pak Muslim. Jangan sampai, misalnya Pak Muslim bukanlah orang Jakarta misalnya, ternyata antum bilang Pak Muslim adalah orang Indonesia, sehingga masuk di dalamnya, oh bisa aja orang Semarang dan sebagainya kan. Sehingga perlu dikerucutkan lagi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di kalimat kayak yang pertama, wayak fi fi sidqil iqabi wujuh, itu adalah bantahan al-mahalli terhadap kritikan para pengkritik bahwa saya definisi tersebut tidak menyeluruh jami', tidak jami'. Adapun yang kedua, wa yajuzu yurida wa yatarattabu liqab, itu adalah adalah bantahan al-mahalli terhadap kritikan para pengkritik definisi al-waqt ini terhadap wajib, bahwasanya definisinya tidak mani'. Nah, di sini antum enggak harus, di sini enggak harus apa namanya, antum harus hafal paham benar-benar enggak. Minimal antum di sini tahu manhajiyah dalam usul fikih seperti apa. Maksudnya hal seperti ini memang ya tidak akan menambah keimanan antum terhadap Allah Azza wa Jalla mungkin. Enggak kan? Enggak meningkatkan keimanan terhadap Allah, enggak meningkatkan keimanan terhadap malaikat dan hari akhir. Enggak, ini adalah kita belajar untuk apa? Turas, inilah turas ulama, warisan ulama seperti ini kalau tentang usul fikih. Jadi misalnya kita pelajari dari usul fikih yang mudah-mudah seperti usul minan usul itu mudah termasuk. Mudahnya pun kayak gitu loh. Kadang-kadang rumit. Tapi yang di sini lihat, kita baru pembahasan definisi wajib, oke? Okay? Itu baru definisi wajib. Kita belum sampai ke wajib muwasa, mukhayyar, mudhayyaq. Atau apa bedanya wajib dengan fardu, khilafi antara Hanafiya dengan jumhur ulama. Kemudian definisi atau kemudian pembagian wajib, wajib aini atau wajib kifai. Itu ada lagi semua. Terus wajib kifai contoh-contohnya, anggotanya dan sebagainya. Kita barusan di sini. Nah, di sini memang untuk al-waraqat ini memakai syarah al-mahalli. Tidak dengan waraqatnya langsung saja gitu aja. Tapi dengan al-mahalli supaya apa? Supaya ngena di antum ini. Inilah yang di usul fikih seperti ini loh, gitu. Karena banyak orang memakai usul fikih, ya itu yang mudah alhamdulillah, dan itu untuk pemula. Tapi ketika udah berlanjut, nah ini baru kelihatan nampak sudah hakikatnya usul fikih. Nah, seperti ini. Dan ini belum seberapa jika dibandingkan dengan kitab usul fikih lain yang tebal-tebal. Al-Burhan. Ya belum seberapa ini. Ya, tapi memang Al-Mahalli rahimahullah taala itu memiliki karakteristik beliau memiliki kalimat-kalimat yang simple. Tetapi harus di ini lagi, didalami lagi, digali lagi. Contohnya tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain Al-Mahalli memulai dari surat Al-Kahfi sampai akhir, kemudian Al-Fatihah. Sisanya Al-Baqarah sampai Al-Isra adalah As-Suyuti, ajarannya As-Suyuti. Dan modelnya sama, As-Suyuti mengikuti modelnya karena As-Suyuti datang setelah Al-Mahalli, setelah wafat. Nah, yaitu tafsir Al-Jalalain itu bukan kitab yang mudah. Bukan. Iki simple banget itu. Tapi harus benar-benar itu. Kalimat seperti ini modelnya. Jadi enggak sembarangan. Tafsir Al-Jalalain misalnya. Kemudian kita kaji misalnya. Itu harus dengan benar-benar. Ya. Bukan sekedar lewat-lewat baca lewat, oke, okay, lewat-lewat. Oke, okay, bisa kalau misalnya dengan bacaan ringan, tapi kalau misalnya mendalami, Al-Mahalli memiliki karakteristik yang bagus. Gimana? Apakah kita sudah give up? Apakah kita langsung ke fikih Syafi'i atau gimana? Tapi fikih Syafi'i di sini aduan lupa lagi untuk mengkopinya. Belum datang kemarinnya hari apa kira-kira hari ini ngomongnya hari Senin nggak tahu realitanya gimana nanti. Itu memang susah karena dia di Solo dia Tapi nggak tahu emang dari Solo dari percetakannya mungkin ya emang error atau gimana ya. Nggak tahu nih. Kita mau berlanjut ke mandub atau gimana? Mandub atau Vicky Shafi? Atau rest dulu, take rest dulu ya. Habis itu Vicky Shafi, oke? Okay? Ya. Ini kayaknya udah ini perkataan ini. Kalau saya ini perkataannya penulis ini. Bukan Muhakkik. Perkataannya Muhakkik. Muhakkiknya namanya Dr. Hasanuddin bin Musa Afana. Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah siapa? Enggak ada Hudzaifah di sini. Antum kenapa? Hudzaifah siapa Hudzaifah? Di sini Hudzaifah. Hah? Oh, gitu. Oh iya, sama aja tuh. Hmm? Itu artinya apa? Sama aja. Enggak, Hudzaifah ini sebagai pengatur iniannya, apa namanya? Sebagai apa namanya? Editing dan sebagainya. Adapun muhakkiknya di sini kan dikatakan qaddamalahu wa haqqaqahu wa 'allaqa 'alaihi man ta'liknya. Ini mentalik, ta'liqat ini. Bukan Hudzaifah, bukan. Oke. Okay. Lupakan Hudzaifah itu, oke. Okay. Kita we move on. Oke, okay, kita break dulu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan fikih Syafi'i beberapa menit lagi insyaallah kita lanjutkan sedikit dalam fikih Syafi'i. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Enggak apa-apa. Dengerin dan nonton aja, Ustaz. Hah? Antum dengerin aja lagi. Oh, belum.